tentang boneka, apakah sama dengan dalil gambar jika ada di rumah? Asalnya boneka itu sama dengan di dalam hukum gambar secara umum, hanya saja diberi keringanan untuk boneka untuk anak-anak perempuan, bukan anak laki-laki ya, tapi untuk anak-anak perempuan. Ya, tapi dengan syarat dia tidak menyerupai makhluk secara lengkap. Itu syaratnya. Karena ada sisi maslahat di situ, dilatih anak perempuan itu punya jiwa keibuan, perhatian kepada anak-anak dan sebagainya dari kecil.